Feni cantik remis. Bilang dirinya tak bisa terima kekuranganku, berikanlah aku waktu untuk ku membuktikannya. Ku percaya aku bisa buat dirimu bahagia. Segala upaya ku coba, walau batinku tersiksa. Feni cantik remis. Terima kasih. Cantik remix.